Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan insyaallah di malam hari ini kajian kita seputar hukum-hukum tentang penyembelihan hewan kurban atau hukum-hukum seputar al-udhiyah. Beberapa penjelasan telah kita sebutkan terkhusus terkait dengan pembahasan syarat-syarat keabsahan hewan yang dipersembahkan untuk kurban. Yang pertama, bahwa hendaknya hewan kurban tersebut adalah hewan dari bahimatul an'am, berupa hewan ternak yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak sembarang hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud di sini ada tiga: al-ibil, al-baqar, dan juga al-ghanam, yaitu unta, sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Dan kambing disebutkan ada dua jenis. Yang pertama yang disebut dengan ma'iz, kambing maiz, yakni kambing Jawa, istilah kita itu kambing kacang, atau abdon, biri-biri atau domba. Ini terkait dengan hewan, jenis hewannya adalah hewan ternak, dan kita telah membahas mana yang lebih afdol antara ketiga hewan itu ketika dijadikan untuk kurban. Secara urutan yang lebih afdal adalah unta, kemudian sapi, dan juga kambing. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat yang kedua yaitu yang terkait dengan usia, ya, bahwa hendaknya hewan yang dijadikan untuk kurban dari ketiga hewan yang disebutkan hendaknya telah sampai pada usia yang telah ditentukan secara syariat. Nah, disebutkan oleh penulis Zadil Mustaqni, qala wa la yujzi fiha illa jazaa' min adh-dha'n. Tidak sah dalam korban tersebut kecuali usia ad-dha'n adalah usia al-jada'ah. Ya. Al-jada'ah yakni usianya muda masih 6 bulan. Nah, wa thaniyun siwahu dan usia yang telah memenuhi dari yang selainnya, fal ibil maka usia unta khamsun. Unta usianya adalah khamsun yakni genap berumur 5 tahun. Ya. Saniyahnya adalah 5 tahun bagi hewan unta. Wal baqaru sanatani. Adapun sapi usianya 2 tahun. Ya. Saniyah pada sapi adalah yang genap berumur 2 tahun. Qala wal ma'izu sanatun. Adapun kambing ma'iz, kambing Jawa, ya, disebut juga kambing kacang. Kalau di daerah Jawa di situ disebut kambing kacang. Sanatun usianya adalah 1 tahun. Wadda'nu nisfuha. Adapun adda'n, ya, usianya 1/2 tahun. Barakallahu fikum. Wa tujzi'u syatu 'an wahidin. Dan telah mencukupi sah kurban kambing dari 1 orang. Ya. Wal badanatu wal baqaratu an sab'atin. Dan juga telah mencukupi juga unta dan juga sapi, ya, dari 7 saham. Ya, bisa 7 orang, 7 saham. 7 saham itu tidak harus 7 orang. Bisa 4 orang, ya, salah satunya mungkin ngambil 2 saham. Barakallahu fikum. Artinya jika unta dan kambing unta dan sapi itu berserikat, maka harus berjumlah 7 serikat. Barakallahu fikum. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, dan juga tidak boleh kurang dari itu. Ya, tidak boleh kurang dari 7 saham. Misal ada hanya 4 saham, maka tidak boleh. Kalau hanya 4 orang, tapi saham memenuhi, ya, karena ada salah satu dari 2 orang, 6 salah satu atau 2 orang, dia mengeluarkan 2 saham, maka boleh. Barakallahu fikum. Artinya berserikatnya harus 7 saham, ya, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Maka kalau kurang tidak sah, kalau lebih pun juga tidak sah, harus dikeluarkan salah satunya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti', yang dikeluarkan salah satunya adalah yang paling belakang, ya, yang paling akhir dalam mendaftarkan atau dalam berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting bagi kita di sini adalah mengetahui berapa sih, ya, usia-usia yang menjadi patokan dalam berkurban, sehingga di sini tidak semua binatang ternak, ya, tidak semua usia yang bisa dijadikan hewan kurban. Kalau tidak ada patokan yang kedua ini, syarat yang kedua ini, ya, maka seorang boleh dengan bebas memilih. Ada yang masih muda, ada masih kecil, ada yang sudah tua, yang sudah tidak produktif, bisa dijadikan hewan kurban, tapi tidak. Ini menunjukkan bahwa syariat itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini dalam setiap ibadah termasuk ibadah kurban ini, kita tidak boleh serampangan. Tidak boleh seenaknya sendiri dalam berkurban. Kenapa? Karena terancam ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan dosa dari Allah Azza wa Jalla, dan tentunya ibadah yang kita lakukan sia-sia. Uang yang kita keluarkan sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kita keluarkan atas dasar keikhlasan dan ketulusan hati kita untuk kita berkorban, tapi itu tidak mencukupi. Karena di antara syarat ibadah selain ikhlas, tulus, murni, membersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk tendensi duniawi. Di sini ada satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan syariat yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, poin yang kedua, syarat yang kedua, bahwa hendaknya usia kurban atau hewan kurban itu adalah usia yang memang telah ditentukan secara syariat. Barakallahu fikum. Sehingga secara kesimpulannya dan garis besarnya, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah, jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, yakni yang dimaksud musinnah di sini adalah ghania. Ya. Ketentuan usia yang ditentukan secara syariat. Barakallahu fikum. Illa an tu'sira alaikum, kecuali jika memang kalian sulit untuk mendapatkan usia yang telah ditentukan secara syariat tadi, fatadbahu jaza'atan minadh'an, khusus hewan kambing dari jenis adh'an, biri-biri atau domba, maka sembelihlah yang jaza'ah, yakni enggak sampai setahun, 6 bulan sudah bisa memenuhi ketentuan syarat hewan kurban. Nah, sehingga secara kesimpulannya, saniyah pada onta, saniyah itu yang dimaksud adalah usia yang mu'tabarah, usia yang telah ditentukan pada onta adalah apa? 5 tahun. Ya. Saniyah pada sapi yang genap berumur 2 tahun. Ya. Jadi kalau umur 2 tahun lebih 2 bulan, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Atau usianya kurang dari 2 tahun, kurang 2 bulan misalnya, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Sehingga di sini kita harus benar-benar, barakallahu fikum, peternak khususnya, ya, peternak atau penjual sapi benar-benar mencatat, ya, berapa usia sapi ini. Nah, berapa usia kambing ini dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, saniyah pada kambing, ya, baik dari jenis adban, domba, ataupun mais, adalah 1 tahun. Ini asalnya, ya. Jika kesulitan khususnya mencari umur 1 tahun, ya, ini di sini ada barakallahu fikum, ketentuan umur afdal, ya, 1 tahun pada kambing. Nah, adapun ketika seorang kesulitan mencari adha'an yang 1 tahun, atau dia hanya punya adha'an 6 bulan, maka boleh dijadikan hewan kurban. Wallahu alam bisawab. Ini yang terkait dengan pembahasan usia. Nah, maka ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kalau kita sebutkan, ya, kita ulang dari awal yang terkait dengan afdholiyahnya berkurban, paling afdhol dan utama adalah unta, kemudian sapi. 1 unta, kurban 1 unta itu lebih utama daripada berkurban 1 sapi. Ya. Nah, kemudian berkurban dengan 1 sapi, yakni 1 orang 1 sapi, itu lebih afdol dibandingkan berkurban dengan 1 kambing. Ya. Berkurban dengan 1 kambing, ya, itu lebih afdol dibandingkan seorang mengikuti serikat. Ya. Seorang mengikuti serikat dari unta ataupun 1/7 dari sapi. Jadi secara afdholiyah 1-1-1, unta 1, kambing sapi 1, kambing 1. Ya, setelah itu baru serikat. 6. Ya. Barakallahu fikum. Ini secara afdholiyah, dan ini adalah pendapat Al-Lajnah Ad-Daimah diantaranya adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Adapun pendapat Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dikembalikan kepada aina aktsaru naf'an, mana yang lebih banyak manfaatnya. Wallahu alam bisawab, semuanya kembali kepada antum. Tentunya pembahasan-pembahasan seputar ini itu sangat penting bagi orang-orang yang berlomba. Ya, yang berlomba untuk meraih sebuah keutamaan. Nah, adapun orang yang hanya yang penting kurban, ya, pokoknya kurban, maka dia tidak penting pembahasan mana afdol, mana enggak, ya, mana yang lebih afdol, mana yang kurang afdol, ya, tidak penting bagi dia. Ya. Wallahu alam bissawab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nam qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini aqranaini amlahaini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berkorban dengan menyembelih dua kambing kibas, ya, kambing kibas yang bertanduk dan amlah. Amlah itu adalah warnanya putih bercampur ada hitamnya. Kalau ada kambing yang seperti itu, maka itu, ya. Kenapa? Afdal. Karena mencocoki apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah as-salamatu minal uyub al-mani'. Ya. Yani as-salamatu minal uyub, yani selamat dari aib atau cacat. Nah. Artinya tidak cacat. Bagaimana cacat yang dimaksud di sini? Ya. Bagaimana cacat yang dimaksudkan menghalangi keabsahan hewan kurban? Nah, barakallahu fikum, cacat yang dimaksud menghalangi keabsahan hewan kurban ini, ya, yang pertama, ya, ini terbagi menjadi dua. Ada yang disepakati oleh para ulama bahwasanya cacat ini adalah cacat yang ketika ada pada hewan kurban tidak sah, berdasarkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fil udhiyah, ada empat hal yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban. Al-aura'u al-bayyin awruha. Al-aura'u al-bayyin awruha. Wal-maridu al-bayyinu maraduha. Wal-arja' al-bayyinu dhal'uha. Wal-ajfa' allati la tunqi. Disebutkan oleh Nabi SAW, ada empat kriteria cacat yang mempengaruhi keabsahan hewan kurban ketika ada pada hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyinu awaruha. Ya, ini yang pertama. Yang rusak, ya, atau boleh dibilang yang salah satu dari matanya buta. Ya. Kalau dalam bahasa kita picak. Mata sebelahnya tidak bisa melihat. Yang jelas, ya, kebutaan sebelahnya itu sangat jelas kerusakannya. Nah, barakallahu fikum, bisa ditandai dengan matanya yang memutih, ya. Sehingga dia tidak bisa melihat mata sebelahnya ini. Nampak jelas sekali, ini enggak bisa lihat mata sebelahnya. Ya. Atau juga kelainan itu bisa berupa beda matanya sipit, ya, sipit dan tidak bisa melihat. Kalau sipit bisa melihat, itu masih dimaafkan, ya, kekurangan itu masih dimaafkan jika dia bisa melihat. Tapi ini tidak bisa melihat. Atau bukan putih, ya, keluar matanya, cembung, keluar. Atau normal matanya, artinya normal di sini, nampak mata itu tidak ada cacat, tapi tidak bisa melihat sebelahnya. Maka cacat yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, karena sudah jelas. Ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-maradu wal-maridu al-bayyinu maraduha. Yang kedua adalah sakit yang jelas sakitnya. Nah, sakit yang jelas sakitnya, yang nampak pengaruh sakitnya pada hewan tersebut. Seperti apa? Demam. Ya. Demam. Jadi, hewan kurban itu bisa saja demam. Ada penyakit-penyakit yang diderita oleh hewan kurban. Demam. Sehingga menghalangi dari gembalaan yang lainnya. Ketika digembalakan, ini hewan ini, kambing ini atau sapi ini, ya, diam saja, ya, kurang semangat. Nah, barakallahu fikum, hilang selera makannya, nggak selera lagi dikasih rumput, padahal segar-segar, dia diam aja, ya, sakit dia. Atau juga seperti kudis yang parah, kudis yang parah. Yang ini bisa mempengaruhi kualitas dagingnya. Kudis. Ya. Ini orang-orang yang biasa beternak itu sangat memahami, oh ini sakit ini. Ya. Nah, atau yang semisalnya apa itu? Luka yang sangat dalam. Ya. Ini juga termasuk penyakit yang menghalangi keabsahan hewan kurban, mempengaruhi, ya, dia terluka dengan luka yang dalam, kemudian lukanya tidak sembuh-sembuh, akhirnya mempengaruhi suhu tubuhnya, malas hewan ini, ya, tubuhnya lemas. Nah, dia ketika digembalakan tertinggal dengan teman-temannya atau dengan sekawanan kambingnya atau sekawanan yang sapi yang lainnya. Nah, maka kriteria yang tadi, sakit tadi itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Maka harus dipilih hewan yang kondisinya segar, ya, sehat, segar. Karena kita akan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-arja al-bayyinu dhal'uha, yang pincang jelas pincangnya, ya, yang pincang jelas pincangnya, artinya apa? Tidak bisa atau tidak mampu berjalan bersama hewan-hewan yang lain, jelas pincangnya itu jelas, ya, sehingga selalu tertinggal dengan teman-temannya yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau pincangnya ringan, tidak menghalangi bersama apa, tidak menghalangi hewan ini berjalan dengan yang lainnya, ringan pincangnya, ya, hanya goyang sedikit, ringan sekali, dia bisa berjalan sebagaimana hewan-hewan yang lainnya atau gembalaan yang lainnya itu berjalan normal, maka yang seperti ini bisa dijadikan hewan kurban. Nah, bagaimana kita yang harus dipilih? Tentunya yang kita pilih yang tidak ada cacat sama sekali. Itu yang pertama harus kita pilih. Nah, jika tidak ada sama sekali kecuali itu di kita cari, ya, di tempat ini tidak ada, tempat itu tidak ada, tempat itu tidak ada, kecuali ada tapi ini tadi, ya, jalannya agak pincang sedikit, maka yang seperti ini boleh untuk dijadikan hewan kurban. Jika pincangnya itu tidak bayyin, tidak jelas pincangnya, ya, difaham insyaallah. Kemudian yang keempat, al-ajfa allati la tunqi, ini yang keempat, ya, al-ajfa yakni yang kurus, lemah, ya, lemah, kurus, dan tidak bersumsum. Bagaimana mengetahuinya? Serahkan pada ahlinya. Serahkan pada ahlinya, kita hanya membeli hewan kurban. Mereka yang lebih tahu, ini kurus sekali, tidak bersumsum. Nah, maka jika hewan tersebut kurus, lemas, lemah, ya, tidak ada sumsumnya, maka ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Tetapi ketika ada sumsumnya, ya, maka ini sudah memenuhi kriteria. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah keempat keadaan hewan yang secara nas disebutkan dalam hadis, ya, yang kita baca barusan atau yang sebelumnya, tentang larangan menjadikannya sebagai hewan kurban. Disebutkan empat kriteria cacat yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Sehingga para ulama, termasuk diantaranya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, nah, beliau sepakat bahwa empat kriteria ini tidak ada perbedaan diantara para ulama, ya, bahwa empat kriteria cacat yang tadi jelas kebutaan sebelahnya, jelas picaknya, kemudian yang kedua jelas sakitnya, yang ketiga adalah jelas pincangnya, yang keempat kurus, lemah, tidak bersumsum, kondisi ini mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa cacat yang masih diperbincangkan oleh para ulama. Ada beberapa cacat yang masih diperbincangkan oleh para ulama, tetapi yang rajih menurut penjelasan para ulama, bahwa cacat-cacat yang jenis yang kita sebutkan sebentar lagi ini adalah tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini cacat ini masih ada khilaf di antara para ulama, ya. Tapi yang rajih, yang kuat adalah pendapat mereka, cacat ini menghalangi keabsahan hewan kurban. Di antara cacat yang disebutkan di sini adalah yang pertama, al-amya. Apa itu al-amya? Yakni hewan yang sudah buta kedua matanya, walaupun tidak jelas kebutaannya, sudah tidak bisa melihat lagi kedua matanya, ya, al-amya. Jadi penyebutan yang pertama tadi, yang aura itu buta sebelah, ya, atau akwar itu buta sebelah, bayil, yang bisa melihat tapi dengan sebelah matanya, itu masih itu sudah tidak boleh dijadikan hewan kurban, lebih-lebih lagi ketika kedua matanya tidak bisa melihat. Nah, barakallahu fikum. Maka hewan yang mengalami kebutuhan tentunya lebih layak lagi untuk tidak memenuhi kriteria hewan kurban, karena kondisinya lebih parah daripada hewan yang aura, atau picak matanya, atau mata buta mata sebelahnya. Barakallahu fikum. Adapun hewan yang menderita rabun senja, rabun maksudnya adalah bisa melihat hanya pada waktu siang. Di malam hari tidak bisa melihat. Apa ada hewan seperti ini? Ada, ya. Ketika siang hari dia biasa saja, tapi ketika malam, gelagapan apa itu? Sempoyongan, dia nggak bisa mengetahui arah dia berjalan, nggak tahu. Maka yang seperti ini, keadaannya dia rabun, ya, jelas ketika waktu siang, tidak jelas dan tidak bisa melihat ketika waktu malam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa yang seperti ini memenuhi kriteria. Nah, karena apa? Tidak tergolong hewan yang cacat, yang jelas cacatnya. tidak juga disebutkan bahwa hewan ini termasuk yang buta secara terus-menerus. Nah, sehingga mempengaruhi penggembalaan dan perkembangbiakan. Kalau digembalakan siang, biasa dia. Ya. Apalagi kalau disembelih waktu siang, biasa aja, seperti hewan behes sehat. Ya. Tapi malam hari dia tidak melihat. Maka yang seperti ini, cacat yang seperti ini, boleh. Masih boleh. Tapi kalau sudah buta dua-duanya, siang gak bisa lihat, lebih-lebih lagi malam, maka seperti ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang kedua, al-mabshumah. Al-mabshumah itu kambing yang membesar perutnya, ya, karena banyak makan kurma. Nah, barakallahu fikum, sakit pencernaannya sampai dia tidak bisa buang kotoran atau berak. Gak bisa buang kotoran atau berak, ya. Tidak bisa buang angin. Nah, sehingga tidak jelas ini nanti selamat atau mati, ya. Kenapa? Selama dia tidak bisa buang angin atau tidak bisa berak, dia terancam keselamatannya. Nah, maka dari itu ia termasuk hewan yang jelas sakitnya selama belum buang air besar. Ya, selama belum buang air besar. Karena memang penyakit pada pencernaan ini akan memunculkan bahaya. Ya, akan memunculkan bahaya. Jika dia berhasil membuang kotorannya berak, nah, hilang kondisi kritis pada hewan tadi. Ya. Sehingga dia bisa memenuhi kriteria hewan kurban. Tapi kalau dia ngelembung perutnya, ya, jantan tapi ngelembung perutnya, ternyata dia tidak buang angin, dia tidak bisa berak, ya. Yang seperti ini yang disebut dengan al-mabshumah, kambing yang membesar perutnya. Barakallahu fikum. Kemudian jenis yang berikutnya adalah kambing yang mau melahirkan. Kambing yang mau melahirkan. Karena kondisi seperti ini sangat berbahaya, ya. Terkadang bisa memutus. Memutus apa? Memutus nyawanya, yakni mati. Sehingga diserupakan dengan penyakit yang nyata penyakitnya. Bisa saja hewan tersebut memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan kurban jika melahirkan itu memang menjadi kebiasaan baginya dan tidak mengalami masa yang membuat dagingnya berubah dan rusak. Ya. Boleh dijadikan hewan kurban, tapi lebih baik, ya, bagi yang berkurban cari hewan yang tidak bunting. Ya. Tidak bunting. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang berikutnya di antara penyakit, ya, yang tidak bisa dijadikan hewan kurban adalah al-mughma 'alaiha. Al-mughma 'alaiha, yakni hewan yang jatuh dari atas lalu kemudian pingsan. Ini hati-hati, tidak boleh bagi pengkurban atau nanti penyembelih itu bersikap kasar terhadap hewan. Ya. Wah, sama hewan kasar sekali. Ya, kambing dilempar, naruhnya dilempar-lempar, enggak boleh. Ya, kambing juga makhluk, ya. Nah, selama dia dalam keadaan pingsan tidak sah dijadikan hewan kurban. Sebelum apa? Sebelum dia siuman. Ini yang termasuk jelas sakitnya. Karena apa? Hewan ini sudah mengalami sesuatu yang menyebabkan kematian. Jatuh. Ya. Atau jenis yang lainnya, kecelakaan, ya, tercekik. Atau terbentur benda yang sangat keras. Misalnya ditanduk hewan yang lain. Diterkam binatang buas dan yang lainnya. Barakallahu fikum, hewan ini termasuk bagian dari hewan yang mengalami sesuatu yang menyebabkan kematian. Barakallahu fikum. Karena yang demikian kondisinya lebih pantas untuk tidak memenuhi kriteria hewan kurban. Nah, wallahu alam bisawab. Ini yang nomor yang terkait jenis yang keempat yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang berikutnya adalah azamna. Azamna, apa itu azamna? Hewan yang lemah, tidak mampu berjalan sama sekali karena penyakit tertentu. Ini lebih pantas untuk apa? Tidak memenuhi kriteria hewan kurban, nggak bisa jalan. Nah, hewan yang pincang, jelas pincangnya saja, tidak bisa dijadikan hewan kurban, terlebih lagi yang nggak bisa jalan sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keenam adalah maktu'atul qawaim. Maktu'atul qawaim, hewan yang putus salah satu kakinya, ya, putus salah satu kakinya atau seluruhnya. Ini kondisi yang seperti ini tentunya lebih parah ketimbang apa? Al-arja. Lebih parah ketimbang pincang. Yang jelas pincangnya ini putus, sudah gak ada. Kakinya gak ada sudah. Kaki depan atau kaki belakang, salah satunya gak boleh, ya. Nah, maka ini tadi yang kita sebutkan, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, adalah diantara cacat yang menghalangi terpenuhinya kriteria tadi, ya. Sehingga ada 10 kalau di total, ya, 6 tadi yang kita sebutkan barusan, dan ditambah lagi 4 yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Di antaranya apa? 4 disebutkan dalam hadis nas, dan 6 disebutkan dengan qiyas, ya. Qiyas apa? Qiyas aulawi, yang lebih parah dari yang 4 tadi. Jadi bukan sebaliknya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi menyebutkan mata sebelah, buta mata sebelahnya, berarti kalau dua-duanya tidak apa-apa. Enggak, bukan itu, ya. Kalau tidak bisa melihat dua-duanya, itu lebih-lebih lagi. Yang sebelah saja enggak boleh. Nah, maka ini kita butuh yang seperti ini, bimbingan. Nah, jika didapati salah satu dari keadaan-keadaan cacat yang tadi, yang kita sebutkan tadi, maka tidak boleh berkurban dengannya, ya, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam keabsahan hewan kurban, yaitu apa? Selamat dari cacat yang bisa menghalangi terpenuhinya kriteria idealnya hewan kurban. Wallahu alam bisawab. Ada enggak cacat-cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban? Kalau ada pertanyaan, ada enggak cacat-cacat? Ada sedikit cacat di dalam tubuh kambing hewan kurban dan barakallahu fikum. Maka yang seperti ini ada yang tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Cacat yang diantaranya adalah, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini, karena sebentar lagi sudah waktu isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.